عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. فليتفضل أخونا الأستاذ فرحان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Berikut ini dalil kedua yang beliau sebutkan di dalam bab ini yang menerangkan kepada kita keutamaan tauhid, yaitu hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersaksikan bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, la syarikalah, ia tidak memiliki sekutu. Ya, artinya tidak boleh disekutukan dalam peribadatan kepadanya. Dia juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul, kalimat yang Allah Jalla wa'ala lemparkan kepada Maryam, dan sebagai ruh yang diciptakan dari Allah, yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia juga bersaksi bahwa syurga dan neraka benar adanya. Orang yang demikian, adakhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan ia ke dalam syurga, dan derajat dia di dalam syurga itu sesuai dengan amal saleh yang dia miliki. Penafsiran yang kedua terkait alinia adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan ia ke dalam syurga sekalipun dia telah melakukan dosa sebelumnya, dosa dari dosa-dosa yang di bawah syirik. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan orang yang mati di atas tauhid, karena beberapa persaksian yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini merupakan intisari tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, yang apabila dia mempersaksikan hal-hal yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini, dia memahami maknanya dan merealisasikan konsekuensinya, maka sungguh dia telah berada di atas tauhid. Dan apabila dia mati di atasnya, dia pasti masuk syurga sekalipun dia masih memiliki dosa-dosa maksiat di bawah syirik yang ia belum bertaubat darinya. Nah, berikut ini beberapa penjelasan Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait sahabat yang meriwayatkan hadis ini dan beberapa kosakata yang ada di dalam hadis ini. Faddal akhi. قال الشارح حفظه الله تعالى عبادة بن الصامت هو عبادة بن الصامت بن قيس الأشعري الخزرجي أحد النقباء بدري مشهور توفي سنة 34 من الهجرة وله 72 سنة. عبادة بن صامت adalah عبادة بن صامت بن قيس seorang sahabat ansari. Dan telah kita ketahui bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait para sahabat bahwa hubbul ansar iman alamatul iman wa bughdhuhum alamatul nifaq, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai kaum ansar merupakan bukti keimanan, sementara membenci mereka adalah bukti kemunafikan. Man ahabbahum faqad ahabbani wa man abghadhahum faqad abghadhani, barang siapa yang cinta kepada kaum ansar maka sungguh ia telah cinta kepadaku, dan barang siapa yang benci mereka maka sungguh ia telah benci kepadaku. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW sahih yang lainnya dan menerangkan kepada kita keutamaan kaum Ansar. Maka bagaimana mungkin dikatakan Islami suatu kelompok yang mereka, yang syiar mereka adalah mencaci maki para sahabat Nabi SAW, yaitu mereka kaum Syiah. Nah, beliau adalah Khazraj, karena kita tahu Arab di kota Madinah itu dari dua kabilah. Keumuman Arab yang ada di kota Madinah itu dari dua kabilah, kabilah Khazraj dan Aus. Nah, beliau dari Khazraj. Dua kabilah ini telah bertikai dan berperang di antara mereka sekian tahun semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, dan kemudian mereka diperdamaikan dan dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid dan as-sunnah. Begitu mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung bersatu dan tidak lagi bertikai. Ini menerangkan kepada kita bahwa tauhid dan as-sunnah akan mempersatukan manusia. Dan andai kata terjadi perselisihan di antara ahlus sunnati wal jamaah yang mengikuti tauhid dan mengikuti sunnah, maka ketahuilah, kata para ulama, yang pertama, ini seringkali diingatkan oleh Syekhuna Abdurrahman al-Adini rahimahullahu ta'ala, pasti karena ada kekurangan pada tamasuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dari sebagian mereka. Itu sesuatu yang pasti. Karena andai kata tamasuk bi sunnah Nabi SAW itu benar-benar sempurna, niscaya tidak akan terjadi perselisihan di antara mereka. Maka apabila terjadi, maka ketahuilah ada kelemahan berpegangan teguh dengan sunnah Nabi SAW di antara orang yang berselisih tersebut. Yang kedua, pasti dalam perkara-perkara yang sifatnya dunia, yang sifatnya dunia, itu adalah sebuah hal yang tercela, akan tetapi tidak lebih tercela daripada mereka yang bersatu dalam perkara dunia atau secara zahir, tetapi mereka berselisih dalam perkara akidah, karena perpecahan yang sesungguhnya adalah perpecahan atau perbedaan dalam keyakinan. Ahadun nuqaba, ya, nuqaba jam'u naqib, ya, naqibul qawm ay arifuhum, salah satu dari tokoh kaum Khazraj, kaum Ansar, Badri. Beliau juga sahabat Nabi SAW yang pernah ikut bergabung dalam perang Badar, sebuah peperangan yang sangat mulia di dalam Islam, dan orang yang bergabung di dalamnya diberikan keutamaan ampunan oleh Allah Jalla wa'ala. Masyhur, beliau wafat pada tahun 34 Hijriah dan beliau berumur 72 tahun. Baik, berikut ini penjelasan dari Syekh terkait beberapa kosakata dari hadis ini. Tafadhal. Syahida an la ilaha illallah takallama bihadhil kalimati arifan lima'naha amilan bimuqtadaha zahiran wa batina. La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah wahdahu halun muakkidun lil isbat. La syarika lah ta'kidun lil nafi. Wa anna muhammadan ay wa syahida anna muhammadan عبده مملوكه وعابده ورسوله مرسله بشريعته وأن عيسى أي وشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. شهد أن لا إله إلا الله, dia bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, maknanya adalah takallama bihadihil kalimah arifan lima'naha amilan bimuktadaha zahiran wa batinan. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, dia mengerti maknanya. Tidak sekedar mengucapkannya, tetapi tidak mengerti maknanya. Karena kaum musyrikin di masa Nabi SAW tidaklah enggan mengucapkan kalimat yang mulia ini, melainkan karena mereka mengerti akan makna la ilaha illallah yang mengharuskan mereka untuk meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala dan menetapkannya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Bahwa maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tiada sesuatu yang berhak diibadahi kecuali Allah. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab aja'alal alata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab, dalam surat Sad. Apakah Muhammad ini akan menjadikan seluruh sesembahan ini semuanya ditiadakan? Kita tidak boleh lagi menyembah mereka dan yang kita sembah hanya satu sesembahan semata, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ini pertanyaan yang berbentuk pengingkaran dari mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalil yang menerangkan kata para ulama bahwa mereka kaum musyrikin mengerti arti la ilaha illallah, oleh karenanya mereka menolaknya. Karena dari arti la ilaha illallah konsekuensinya meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala dan menetapkannya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya para ulama menyatakan sungguh amat celaka orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tetapi Abu Lahab CS lebih mengerti akan makna la ilaha illallah daripada ia. Buktinya dia mengucapkannya tetapi perbuatannya justru membatalkan la ilaha illallah yang ia ucapkan karena melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah syirik besar yang dapat menghilangkan tauhid secara mutlak ataukah syirik-syirik kecil yang dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Amilan bimuktadaha. Dan dia pun mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Secara zahir, lahiriah, dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghilangkan tauhid secara sempurna, menghilangkan ya, kesempurnaan tauhid yang sunnah, ya, atau menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Wa batinan, dan secara batin, ya, dia mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah-ibadah hati seperti rahbah-rahbah, khasyah, al-khawf, ya, dan dia bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala semata serta ibadah-ibadah hati yang lainnya. Baik, la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ma yad'una min dunihi al batil. Dialah Allah Jalla wa'ala sesembahan yang benar untuk disembah. Adapun yang disembah selainnya oleh manusia, semuanya disembah dengan kebatilan. Wahdahu halun muakkadun lil isbat. Hal, ya hal, ya, yang menekankan penetapan ibadah kepada Allah. Karena kalimat la ilaha illallah itu sendiri sudah menunjukkan penetapan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Andai kata tidak ada kata wahdahu, maka dari kata la ilaha illallah telah dipahami peribadatan itu hanya untuk Allah. Karena illa, kata yang datang setelah illa, ya, adalah pengecualian. Wal istithna la yati illa ba'dal umum. Ini hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Kata illa, pengecualian, tidaklah datang kecuali setelah konteks yang umum sebelumnya. Maka tiada yang dikecualikan dari keumuman tersebut kecuali yang datang setelah kata illa. Sebagai contoh, saya katakan la ahada fil bait illa Muhammad. Tiada seorang pun di dalam rumah kecuali Muhammad. Maka menunjukkan selain Muhammad tidak ada satupun di dalam rumah. Ditambah lagi dengan kata kalimat wahdahu. Ini kembali menekankan bahwa ibadah itu benar-benar hanya untuk Allah Jalla wa'ala semata. Hal ini salah satu dari istilah ilmiah dalam bahasa Arab, ya, ismul al-mansub al-mansub al-mubayyin liman istabhama min al-hay'at, isim yang mansub yang menjelaskan keumuman dari kondisi kata sebelumnya. La syarika lahu ta'kidun lin-nafi. Kata la syarika lahu ini penekanan berikutnya untuk penafian la ilaha. Wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammadan, maksud wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, adalah dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah yang berada di dalam kerajaan kekuasaan Allah Jalla wa Ala dan wajib merealisasikan ubudiahnya kepada Allah Jalla wa Ala tidak lepas dari kehendak Allah. Ya, dia ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ia harus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana makhluk yang lainnya. Wa rasuluh. Tetapi dia memiliki keistimewaan sebagai wa rasuluhu. Ay mursalahu bi syari'atihi. Bahwa Nabi SAW, rasul yang diutus oleh Allah membawa syariat Allah Jalla wa'ala. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus orang rasul melainkan untuk ditaati. Ini perbedaan antara Rasul yang diutus oleh Allah dengan Rasul yang diutus oleh manusia. Kalau ada utusan datang dari seorang tokoh atau suatu negara kepada kita, ya, maka utusan tersebut tiada keistimewaannya di sisi kita. Ini kalau utusan manusia. Ya. Kita tidak wajib mendengar ucapan dia. Kita hanya menerima apa yang dia bawa dari orang yang mengutus dia. Apakah yang mengutus dia seorang raja, seorang perdana menteri, gubernur, ataukah yang lainnya. Tetapi berbeda dengan utusan yang diutus oleh Allahu Jalla wa'ala. Setiap utusan yang diutus oleh Allahu Jalla wa'ala, liyuta'a bi'ithnillah. Untuk ditaati. Bukan sekedar pembawa berita dari Allah, setelah itu ia diabaikan. Lah. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah kepada mereka, jika kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Jalla wa'ala maha pengampun lagi maha. Mati dakhala al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku pasti akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Mendengar demikian para sahabat terkejut. Kok bisa ada dari umat beliau yang enggan masuk syurga? Maka mereka pun bertanya, siapakah orang yang enggan dari umatmu untuk masuk syurga wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab dengan sebuah jawaban yang tidak bisa dipaksa, diperkosa oleh kaum ahli politik untuk nilai-nilai politik mereka, atau organisasi-organisasi tertentu untuk nilai-nilai organisasi mereka. Beliau menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat, setiap yang taat kepadaku pasti akan masuk syurga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah enggan masuk syurga. Wa anna Isa bin Maryam Abdullah wa Rasuluh. Bahwa ia bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Khilafan lima ya'taqiduhu an-Nasara. Ini akidah yang bertentangan dengan akidah kaum Nasara. Karena mereka berkeyakinan bahwa Isa adalah Allah. Sesembahan. Keyakinan yang kedua dari kalangan kaum Nasara terhadap Isa adalah Ibnullah. Bahwa Isa adalah Tuhan anak. Adalah anaknya Tuhan. Keyakinan yang ketiga dari kaum Nasara terkait Isa alaihissalam, yang mereka gulu kepada beliau, Thalithu Thalatha. Trinitas. Salah satu dari tiga Tuhan. Salah satu dari tiga Tuhan, yaitu Tuhan anak. Allahul musta'an. Dan ini adalah akidah yang kufur. Laqad kafara alladhina qalu innal masiha innallaha wal masiha ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Wa la taqulu thalathatun intahu khairul lakum fa aminu billahi wa rusulih. Allah menyatakan, jangan pula kalian katakan dia merupakan trinitas, salah satu dari tiga Tuhan. Ini semua adalah akidah-akidah kekufuran. Dan karena ucapan kaum Nasara tersebut, bumi ini bisa berpecah, bisa hancur, gunung-gunung yang begitu kuat menjadi debu yang berterbangan dan akan menyebabkan langit terbelah dan runtuh. Allah Jalla wa'ala menyatakan, laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Sungguh kalian telah mengucapkan, mendatangkan sesuatu yang amat keji. Langit-langit hampir runtuh, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir hancur. Tatkala anda'au alirrahmani walada, tatkala mereka menyatakan Allah memiliki anak. Yang justru seorang muslim dengan lancang dan kebodohannya mengucapkan keselamatan untuk mereka pada hari Natal. Artinya, selamat hari anak Tuhan. Atau selamat hari Tuhan anak. Atau selamat hari anak Tuhan. Hari Tuhan. Dari tiga Tuhan. Ini adalah akidah-akidah kekufuran. Toleransi boleh. Tapi jangan toleransi yang kebablasan. agama kita memiliki batasan wahadda hududan fala ta'taduha. Allah telah memberikan batasan-batasan untuk kalian dalam agama ini. Di sana ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat yang harus kita jauhi. Maka jangan kalian melampauinya. Dan tidaklah ada orang yang mengingatkan kita dari hal-hal tersebut melainkan sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Mestinya kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka, jangan justru kita berbuat makar dan fitnah terhadap mereka dengan lakop-lakop sebagai Wahabi, antek-antek Yahudi dan seterusnya, orang-orang yang mengkaplingkan syurga la haula wala quwata illa billah, padahal tidaklah ada dosa dari mereka atas tindakan tersebut melainkan sebagai bentuk perrealisasian terhadap firman Allah Jalla wa Ala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya senantiasa ada dari kalangan kalian yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada hal yang ma'ruf dan mencegah mereka dari hal yang munkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan berbagai bentuk perrealisasian terhadap bai'at yang telah diambil oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada Nabi dan secara umum kaum muslimin, wan nushha li kulli muslim, agar memberikan nasihat kepada setiap individu muslim. Kemudian berikutnya, kosakata berikutnya di hadis adalah 6. Istimir. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Alqaha ila Maryam arsala biha Jibril ilayha fa nafakha fiha min ruhihi al-makhluqati bi idznillah azza wa jalla. Wa kalimatuhu, bahwa Isa adalah kalimat Allah, maksudnya adalah annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Memahami hadis ini pada kata ini amalah penting. Karena jika keliru dalam memahami sabda Nabi wa kalimatuhu akan menjerumuskan kita kepada akidah Nasara yang gulu, sehingga mereka menyatakan Isa adalah Tuhan. Nah, kenapa? Karena mereka menyatakan buktinya Isa dikatakan kalimatnya Allah. Kalimat Allah berarti kan firman Allah. Firman itu kan perbuatan Allah. Yang namanya Allah Khaliq, sesembahan. Berarti Isa adalah sesembahan. Ini yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam akidah ini. Maupun bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan Isa alaihi salam dari seorang ibu tanpa ayah dengan sebuah kata, yaitu kun. Kalau ada yang berkata, bukankah semua makhluk tercipta dengan kata kun dari Allah Jalla wa'ala? Kita katakan na'am. Lantas apa keistimewaan untuk Isa alaihi salam? Kita katakan tatkala Allah khususkan penyebutan bahwa Isa diciptakan oleh Allah dengan kata kun, ini menunjukkan adanya keistimewaan. Bukankah semua masjid itu adalah rumah Allah? Tetapi khusus Masjidil Haram Allah Jalla wa Ala sebutkan secara khusus sebagai rumahnya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keistimewaannya yang luar biasa. Bukankah seluruh onta adalah ciptaan Allah, tetapi khusus ontanya yang ada pada kaum Samud Allah sebutkan dengan naqatallah. Ontanya yang onta yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Pengkhususan yang menunjukkan pengistimewaan. Dan keistimewaan Isa alaihi salam adalah Allah menciptakan beliau dari seorang ibu tanpa ayah. Nah, kalau ada kaum Nasara yang menyatakan kalau demikian berarti Nabi kami lebih mulia daripada Nabi kalian, karena Nabi kami diciptakan oleh Allah dari seorang ibu tanpa ayah, sementara Nabi kalian diciptakan oleh Allah dari seorang ibu dan ayah, yang itu merupakan hal yang normal di tengah-tengah manusia. Kita katakan, bukankah Nabi Adam diciptakan tanpa ibu dan tanpa ayah? Tapi kenapa kalian tidak menyatakan bahwa Nabi Adam lebih mulia daripada Nabi kalian? Inna mathalu kama mathali Adam. Perumpamaan Nabi Isa alaihi salam itu sama seperti perumpamaan Adam. Kedua-duanya diciptakan dengan sebab ciptaan yang tidak biasa dari seperti keumuman manusia. Mereka diciptakan tsumma qala lahu kun fayakun. Dengan Allah katakan kun. Nah, ini sesuatu yang mudah bagi Allahu Jalla wa Ala. Nah, maka jangan dikira bahwa Isa adalah kalimatnya Allah yang itu firmannya. Ya. Karena kalimatnya Allah adalah firman Allah. Firman Allah adalah sifatnya dan sifat Allah bukan makhluk. Tetapi yang maksud kalimat di sini beliau diciptakan ya oleh Allahu Jalla wa Ala, dengan Allahu Jalla wa Ala katakan kun. Ya. melalui di yang dibawa oleh Maria oleh Jibril alaihissalam, kemudian ditiupkan pada Maryam, ya, pada Maryam sehingga dia hidup sebagai makhluk Allahu jalla wa ala. Naam, istamir. Wa ruhun ay anna Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqahu Allahu ta'ala minhu ay minhu khalqan wa ijada kaqawlihi ta'ala وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وروح من dan Isa adalah ruh dari Allah, maksudnya adalah Isa ruh minal arwah allati khalaqah Allah taala, salah satu dari ruh yang Allah jalla wa ala ciptakan. Kalau ada yang berkata kalau demikian apa sisi keistimewaan Isa alaihi salam, karena semua ruh juga diciptakan oleh Allah, kenapa Isa disebutkan secara khusus merupakan ciptaan ruh Allah dari Allah Jalla wa'ala? Maka penjelasannya seperti penjelasan di atas tadi, penyebutan secara khusus menunjukkan kekhususan dan keistimewaan, seperti Allah menyebutkan Masjidil Haram sebagai rumahnya, padahal semua masjid juga rumah Allah Jalla wa'ala. Unta yang ada kepada kaum Tsamud sebagai naqat Allah, padahal semua unta juga ciptaan Allah Jalla wa'ala. Naam. Minhu, dari Allah, maksudnya sebuah ruh yang diciptakan, ya, dari ciptaan-ciptaan Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala yang menciptakan dan yang mengadakan ruh tersebut, ya, sehingga menjadi Isa alaihissalam. Jangan dipahami min di sini sebagai min at-tabi'iyah, bagian dari Allah, sehingga menjerumuskan seorang yang berkeyakinan tersebut kepada akidah al-hululiyah, ya, bahwa Isa merupakan bagian dari Allah Zat Allahu Jalla wa'ala sehingga diyakini sebagai Tuhan, ya. Ini adalah akidah kufur, adalah akidah kaum Nasara. Minhu di sini adalah khalqan wa ijadan, maksudnya ruh tersebut adalah dari ciptaan dan pengadaan Allahu Jalla wa'ala. Hal ini seperti firman Allah, wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min, dialah yang telah menundukkan kepada kalian apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, semuanya minhu, darinya. Apakah kita katakan langit bumi bagian dari Allah sehingga disembah selain Allah? Tentunya tidak. Tetapi langit dan bumi dikatakan dari Allah, yaitu salah satu dari apa yang Allah ciptakan dan yang ada yang Ia adakan. Maka demikian pula makna waruhum minhu terkait Isa alaihi salam. Naam. Istamir. Wal jannata haqqun wan nara haqq. أي شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما أدخله الله الجنة جواب الشرط السابق من قوله من شهد إلى آخره والجنة حق والنار حق أي شهد أن الجنة والنار التي أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما شرقا دنراكا. Dia bersaksi bahwa syurga benar adanya dan bahwa neraka benar adanya. Maknanya adalah syahida annal jannata wan nar, bahwa syurga dan neraka yang Allah Jalla wa'ala beritakan di dalam Al-Quranul Karim itu benar-benar adanya, tidak boleh ia ragukan, ya. Tidak boleh dia meragukannya. Jangankan menolaknya, mendustakannya, meragukannya saja itu adalah sebuah akidah yang membatalkan Islam. Meragu dia syurga atau neraka itu ada ataukah tidak, sekedar ragu dia sudah batal Islamnya. Thumma lam yartabu. Karena ini salah satu dari iman kepada 6 rukun iman, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Apalagi kalau dia mendustakannya dan menyatakan seperti apa yang dikatakan oleh al-malahidah, orang-orang yang tidak mau terikat dengan agama, yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu hanya sekedar khayal, hal yang khayal, tiada hakikatnya. Khayal itu diberi sampaikan oleh para nabi dan para rasul untuk kemaslahatan dakwah mereka, agar orang mau mengikuti mereka. Iyadzan billah. Na'udzubillah min dzalik, dari sebuah kesesatan yang seperti itu. Kemudian juga di antara akidah yang sesat serta menyesatkan terkait syurga dan neraka adalah berkeyakinan bahwa syurga dan neraka itu saat ini belum diciptakan, tetapi nanti akan diciptakan, dengan alasan logika bahwa kalau sekarang sudah diciptakan nggak ada manfaatnya, toh manusia yang meninggal juga belum dimasukkan ke dalam syurga dan tidaklah mereka masuk ke dalam syurga kecuali nanti di pada hari kiamat. Maka kita katakan ini juga akidah yang milik kufur yang bisa membatalkan Islam seseorang, karena Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan syurga dan neraka itu dengan fi'il-fi'il madhi di dalam Al-Quranul Karim, ya, bahwa Al-Quran menyebutkan syurga itu telah ada semenjak Nabi Adam. Demikian juga neraka Nabi SAW diperlihatkan, ya, isi syurga dan isi neraka. Maka tidak boleh seorang meragukan bahwa syurga itu telah ada dan bahwa neraka itu telah ada. Oleh karenanya penyebutan tentang syurga dan neraka dalam Al-Quran dengan kata kerja yang telah lampau dengan fi'il madhi, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, u'iddat lil kafirin, dan yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir, terkait neraka. Demikian juga Adam alaihi salam, dan juga di antara Adam alaihi salam diberitakan oleh Allah telah berada di dalamnya sebelumnya. Demikian juga di antara akidah yang keliru terkait syurga dan neraka, bahwa kekekalan di dalam neraka itu berbeda dengan kekekalan di dalam syurga. Kalau kekekalan di dalam syurga itu selama-lamanya, sementara kekekalan di dalam neraka itu sesuai dengan kehendaknya Allah yang tidak mesti selama-lamanya. Karena pada neraka Allah sebutkan masya'a rabbuk, sesuai dengan kehendak Rabbmu. Ini juga akidah yang keliru kata para ulama, ya. Akidah yang keliru, karena Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan kalimat kekal, khalidina fiha abada, selama-lamanya, di dalam sekian ayat Al-Quranul Karim terkait neraka. Terkait neraka. Dan juga di antara akidah yang keliru terkait iman kepada syurga dan neraka adalah menyatakan bahwa syurga yang Nabi Adam alaihi salam dahulu di dalamnya itu berbeda dengan syurga yang nanti akan dimasuki oleh kaum mukminin. Nah, ini hal yang keliru, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang syurga itu satu, dan oleh karenanya Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Adam sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, andai kata engkau tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya kami tidak akan berada di luar syurga. Dan itulah keimanan mereka, para sahabat, para tabi'in dan tabi'u tabi'in, bahwa syurga yang Nabi Adam AS berada di dalamnya dahulunya adalah syurga yang akan dimasuki oleh anak keturunannya dari kaum muslimin pada hari kiamat. Ini secara ringkas dan lebih rinci dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah yang lebih luas dari ini, seperti syarah akidah At-Tahawiyah lil Imam Ibnu Abi Al-Ais rahimahullahu taala. Adkhalahullahu al-jannah. Inilah balasan untuk orang-orang yang memiliki persaksian, beberapa persaksian di atas tadi. Berikutnya, barakallahu fik. Ala ma kana min al-amal yahtamilu ma'nayayn. Al-awwal adkhalahullahu al-jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunub. لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. Berikut ini penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait sabda beliau, ala ma kana minal amal, bahwa orang yang memiliki beberapa persaksian di atas dengan mengerti maknanya dan menjalankan konsekuensinya, dia akan dimasukkan syurga, tetapi ala ma kana minal amal. Apa sih arti ala ma kana minal amal? Yahtamilu ma'nain, memiliki kemungkinan dua makna. Yang kedua-duanya benar, ya. Yang kedua-duanya benar. Yang pertama maknanya adalah Allah akan memasukkan ia ke dalam syurga, wa in kana muqassiran wa lahu dhunub, walaupun dia memiliki banyak kekurangan. Seorang yang itu dikatakan muqassir tatkala ia meninggalkan beberapa kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, atau melanggar hal-hal yang telah Allah larang. Nah, ini namanya muqassir. Walahu dhunub, dan dia masih memiliki dosa. Dan dia telah memiliki dosa yang belum bertobat kepadanya. Tetap dia akan masuk syurga. Kenapa? La li'annal muwahhid la budda min dukhulil jannah. Karena ahli tauhid itu pasti masuk syurga. Dan telah kita sebutkan dan kita ketahui bersama bahwa masuknya ahli tauhid ke dalam syurga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ibtidaan. Ibtidaan. Ya. Yang kedua adalah intihaan. Mana ibtidaan adalah dia langsung masuk syurga tanpa singgah di dalam neraka terlebih dahulu. Karena keutamaan tauhid yang ia miliki, yang Allah berikan untuknya. Yang kedua intihaan. Dia pasti masuk syurga, tetapi ada di sebagian mereka yang harus dibersihkan dari beberapa dosa yang belum diampuni oleh Allah Jalla wa'ala di dalam syurga sementara waktu. Setelah itu mereka dikeluarkan ketika sudah menjadi laham, lempengan bara api, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang Nabi sebutkan Nahrul Hayah, sungai kehidupan yang berada amama babil jannah, berada di depan pintu syurga. Kemudian Allah hidupkan mereka kembali dari tulang ekor mereka, kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam syurga, kemudian mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'alullaha al-jannata wa na'udzu bihi minan nar. Makna yang kedua dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ala ma kana minal amal adalah adkhalahu Allahu al-jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi. Dia masuk ke dalam syurga dan keberadaan dia di dalam syurga sesuai dengan amalannya. Artinya bertingkat-tingkat. Ahli tauhid dalam syurga itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih tinggi di sisi Allah daripada sebagian yang lain. Yang membuat mereka berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat posisinya di dalam syurga di sisi Allah Jalla wa'ala adalah banyak sedikitnya amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia, yang itu merupakan penyempurnaan tauhid. Nah, barakallahu fik. Kalimat akhraja artinya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang merupakan dua kitab, merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, berikut ini makna hadis secara global. Dengan ini kita telah mengerti, memahami arti dari beberapa kosakata dalam hadis yang telah diterangkan oleh Asy-Syaikh Hafizhahullah Ta'ala. Berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita makna hadis secara global. Sangat bagus kitab ini ya. Andai kata seorang penuntut ilmu agama ya belajar sabar sedikit demi sedikit sampai tamat kitab ini, maka sungguh akan memberikan pondasi yang amat kuat pada aqidah dan tauhidnya. Barakallahu fik. Naam, faddal Ustaz Farhan. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. نعم. Kata beliau, makna hadis secara global adalah bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita keutamaan dan kemuliaan tauhid. Bahwa orang yang mengucapkan dua syahadat La ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah, ia mengerti makna dua syahadat tersebut yang telah kita kaji di pertemuan sebelumnya, dan nanti akan ada penjelasan atau bab khusus terkait makna la ilaha illallah yang akan lebih rinci, atau bahkan isi kitab ini adalah penjelasan tentang la ilaha illallah. Ini secara umum ya. Inti dari pembahasan yang ada di dalam kitab Tauhid ini adalah menerangkan kepada kita makna la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah yang harus kita realisasikan. Ini makna, ini inti pembahasan di dalam kitab Tauhid ini. Dia mengucapkan dua syahadat tersebut, mengerti maknanya, merealisasikan konsekuensinya secara lahiriah, ya, eksternal dan secara internal dalam hatinya. Wa tajannabal ifrat wa tafrit fi haqqin nabiyyin wal karimain. Dia tidak ghulu serta tidak tafrit. Tidak bersikap merendahkan dua nabi yang mulia ini. Dia memuliakannya tetapi tidak pula ghulu melampaui batas dalam memuliakan nabi, dua nabi yang mulia ini. Bagaimana seorang itu dikatakan telah bersikap pertengahan terkait dua nabi ini secara khusus dan seluruh para nabi secara umum, yang dengan sikap tersebut dia telah dikatakan bersikap pertengahan, tidak ghulu dan tidak pula bersikap remeh. Fa'aqtarra lahuma birrisalah. Dengan dia menetapkan berkeyakinan bahwa dua nabi ini adalah utusan yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala membawa syariatnya yang harus ditaati. wa 'ubudiyatihima lillah. Dan dia berkeyakinan bahwa dua nabi ini adalah hamba yang diciptakan Allah, yang mereka juga berkewajiban untuk merealisasikan ubudiyah mereka kepada Allah, yang Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga mereka tidak memiliki kekhususan dalam rububiyah sedikit pun. Ya, karena mereka sebagai hamba, mereka tidak mampu mengatur alam semesta ini. Justru mereka bagian dari semesta, alam semesta yang diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sungguh ghulu yang berlebihan dan menjadikan sebagian manusia seseorang lebih mulia daripada nabi dan para rasul. Tatkala ada keyakinan dari sebagian orang bahwa wali fulan adalah kutub di daerah ini, kutub di daerah itu, selama ada beliau tsunami enggak bisa datang, selama ada beliau gempa enggak bisa datang, selama ada beliau kemarau enggak bisa terjadi. Allahu akbar. Wali fulan kutub di daerah ini, kutub di daerah itu. Ini apa maknanya? Ini adalah syirik dalam rububiyah. Yang Abu Lahab CS saja tidak sampai seperti itu penyimpangan mereka. Keyakinan mereka terhadap sesembahan yang mereka sembah. Wa la in sa'altu man khalaqa samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Andai kata kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dalam ayat yang lain siapakah yang mengatur alam semesta ini, mereka semua yakin menjawab Allah semata. Tetapi penyimpangan mereka adalah dalam uluhiyah, menyekutukan Allah dalam peribadah, dalam ibadah. Juga di dalam hadis ini Nabi menerangkan bahwa orang yang yakin tentang adanya surga dan neraka, maka dia akan masuk ke dalam surga walaupun dia pernah jatuh ke dalam maksiat-maksiat di bawah syirik yang ia mati belum bertobat darinya. Karena kalau mati dalam keadaan sudah bertobat dari seluruh maksiat, ini tidak dinamakan lagi memiliki dosa. Ya, ini makna hadis secara global menerangkan kepada kita keutamaan orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini. Berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita sisi kesesuaian, ketepatan hadis ini disebutkan dalam bab ini. Kan bab yang sedang kita kaji adalah bab yang menerangkan keutamaan tauhid. Maka Syekh akan terangkan kepada kita dari sisi mana hadis ini tepat disebutkan dalam bab ini sebagai dalil yang menerangkan kepada kita keutamaan tauhid. Nah, istimir. Munasabatul hadis lil bab anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sababun li dukhulil jannati wa takfiridz dzunub. Karena hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan tauhid dan bahwa tauhid merupakan sebab seorang masuk ke dalam syurga, ibtidaan wantihaan, dan bahwa tauhid dapat menghapuskan dosa. Itu ucapan beliau ala makana minal amal, walaupun dia masih memiliki banyak dosa yang dia belum bertobat darinya selama dosa tersebut di bawah syirik. Berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini yang akan disebutkan oleh Syekh. Faddal akhi. Ma yustafad min al-hadis al-awwal fadlu tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi adh-dhunub. Ath-thani sa'atu fadl. Pelajaran pertama yang dapat dipetik dari hadis ini adalah keutamaan tauhid dan bahwa Allah Jalla wa Ala akan menghapuskan dosa-dosa disebabkan tauhid. Telah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu ayat-ayat dari Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita keutamaan tauhid yang satu ini, bahwa tauhid dapat menghapuskan dosa seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Firman Allah dalam hadis kudusi, ya bani Adam law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la daqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia ini tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Demikian juga hadis Al-Bitaqah yang diriwayatkan oleh Sunan Al-Imam Abu Daud, bahwa pada hari kiamat ada seorang memiliki dosa sebanyak 99 gulungan, setiap gulungannya berisikan dosa sejauh mata memandang, tetapi dia menghadap kepada Allah membawa la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak membawa dosa syirik, maka Allah Jalla wa'ala mengampuninya dan Allah memasukkan ia ke dalam syurga. Dan dalil lainnya adalah hadis ini yang ala makana minal amal. Dalam hadis ini Nabi katakan walaupun ia jatuh ke dalam berbagai atau sebagian maksiat yang masih di bawah syirik. Nah, pelajaran kedua yang dapat dipetik dari hadis ini, ats-tsani sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Naam, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menerangkan kepada kita luasnya keutamaan dan kebaikan Allah Jalla wa Ala. Sekalipun hambanya menghadap kepadanya masih belum berumuran dosa, yang ketiga ia mati belum bertobat darinya, tetapi dia tidak membawa dosa syirik, Allah masih mau mengampuninya. Nah, oleh karenanya kata para ulama, andai kata kita hanya melihat kepada iman dan amal saleh kita tanpa mengingat bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Ghafur, niscaya kita akan malu meminta syurga kepada Allah. Kenapa? Karena amalan iman dan amal kita ini masih sangat sedikit dan lemah, tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan tukar dengan syurga Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi karena kita mengerti dan berkeyakinan bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim, bahwa Allah Al-Ghafur, bahwa ia telah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku telah mengalahkan, mendahului kemurkaanku, maka kita pun menjadi berani memohon syurga kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, barakallahu fik. Oleh karenanya, hendaknya kita memperkuatkan optimis kita kepada Allah Jalla wa'ala, terkhusus ketika seorang berada di kondisi yang genting, ya, dan terlebih lagi menjelang wafat, ya, ketika dia berada di kondisi yang sakit parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamuttanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Maka teman-teman yang sedang diuji, ya, mungkin hasil swabnya sudah positif, ya, dan seterusnya, jangan sampai cemas yang menjerumuskan anda berburuk sangka kepada Allah. Hanya mengingat neraka, seakan-akan Allah itu hanya maha penyiksa, ya, tidak maha pengampun. Nah, Allah maha penyiksa terhadap orang-orang yang berhak untuk disiksa. Tetapi ingat juga bahwa Allah maha pengampun. Dan Allah telah menyatakan, wa anna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Perkuatkan optimis, ya, kita kepada Allah, terkhusus menjelang kematian di kondisi yang sakit yang parah, di dalam kegentingan. Nabi telah bersabda beberapa hari sebelum beliau wafat dalam hadis yang sahih, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Dan jangan sampai di antara kalian ada yang mati kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nah, pelajaran yang ketiga. Al-thalith wujubu tajannubil ifrati wa tafriati fi haqqil anbiya'i wa salihin. Fala najhadu fadlahum wa la naghlu fihim fa nasrif lahum syai'an min al-ibadah kama yaf'alu ba'dul juhali wa dhullal. Baik, pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis ini adalah tidak hendaknya kita meninggalkan atau menjauhi dua sikap yang tercela terkait para nabi dan orang-orang saleh. Apa dua sikap yang tercela tersebut? Yang pertama, al-ifrat, ghulu, berlebih-lebihan. Kapan seorang dikatakan ghulu terhadap para nabi dan para Rasul serta orang-orang saleh? Tatkala mereka meyakini bahwa mereka memiliki kekhususan dalam mengatur alam semesta ini, ya, memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Yang kedua, tatkala mereka memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah cintai kepada para nabi, para rasul atau orang-orang saleh, ya, dengan menjadikan berdoa kepada mereka, menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah, menyembelih untuk mereka. Nah, dan juga tidak boleh dengan keyakinan bahwa mereka mengetahui perkara gaib. Ini bagian dari penyimpangan dalam akidah ar-rububiyah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah wa rasul. Janganlah kalian bersikap ghulu, melampaui batas terhadapku, sebagaimana mereka kaum Nasara telah melampaui batas terhadap Isa alaihi salam. Cukup kalian katakan, aku adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, yang berada di bawah kehendak Allah, yang tidak boleh disembah, wa rasuluh, tetapi aku adalah utusan yang membawa syariatnya yang harus kalian taati. Nah, apabila kepada para nabi dan para rasul tidak boleh ghulu seperti itu, apalagi kepada orang-orang yang di bawah mereka, orang-orang saleh. Apalagi orang-orang yang mereka tidak soleh tetapi dikatakan soleh. Bahkan sebagian orang yang dianggap wali, kalau kita lihat dengan kacamata agama, dia orang gila, tapi dikatakan wali majdub, dan mereka ghulu terhadap dirinya. Nah, sikap yang kedua, yang merupakan sikap yang tercela terkait terhadap para nabi dan para rasul serta orang-orang saleh adalah at-tafriyat. Bersikap remeh dengan tidak mentaati mereka. Seperti yang dilakukan oleh mereka Al-Qur'aniyun yang menyatakan Nabi Muhammad memang utusan Allah, tapi kan utusan yang membawa Al-Qur'an datang tukang pos membawa surat yang dia diutus dengannya, kita ambil suratnya, apa pedulinya kita terhadap tukang pos tersebut? Ini adalah akidah yang memurtadkan seseorang. Karena dia tidak beriman kepada salah satu dari rukun iman yang keenam, beriman kepada para rasul. Yang konsekuensinya adalah mengikuti dan taat kepada mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah para rasul dan para nabi itu diutus kecuali untuk ditaati. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahuu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa man yushaqiqir rasuula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabiilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiira. Wa man ya'sillaha wa rasuulahu ila ghairihi min al-ayat. Dan seterusnya dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan kepada kita wajibnya taat, ya, menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap remeh terhadap orang-orang saleh adalah dengan tidak mengambil ilmu dari mereka, tidak memuliakan mereka karena keilmuan ilmu agama yang Allah jalla wa ala berikan kepada mereka, ya, bahkan mengunjing mereka, mencela mereka, menyatakan mereka hanya sibuk dengan masjid, ya, sedangkan manusia sudah sampai ke bulan dan ke bintang dan seterusnya. Nah, berikutnya ar-rabi' anna 'aqidat at-tauhid tukhalifu jami' al-milal al-kufriyyati min al-yahudi wan-nasara wal-wasaniyyin wad-dahriyyin. Bahwa akidah tauhid yang benar itu akan menyelisih seluruh agama yang kufur seperti Yahud, Nasara, Wasaniyin yang menyembah berhala. Wasan suatu benda mati yang disembah. Wadahriyin, ya, adalah mereka yang ateis, kaum ateis, ya, yang tidak menganggap ada Tuhan yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini. Hadis ini menyelisih semua akidah tersebut. Dari sisi mana? Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini menyelisihi akidah kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin. Ya. Dan juga kaum Yahud yang memberikan peribadatan kepada Uzair. Kaum Nasara kepada Isa alaihi salam, ya. Dan wasanin. Ini kan juga ucapan beliau wa anna Isa abdullahi wa rasul. Ini menyelisihi kaum Nasara yang ghulu terhadap Nabi Isa alaihi salam dan Abdullah terkait Nabi Isa alaihi salam, Rasulullah terkait Nabi Isa alaihi salam, ini bantahan terhadap kaum ya Yahud yang ingin membunuh Isa alaihi salam. Nah, dan seterusnya. Baik, pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah al-khamis anna 'usat al-muwahhidin la yukhalladuna fi an-nar. Bahwa para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, dia mati menghadap kepada Allah tidak membawa dosa syirik, tetapi dia masih memiliki dosa-dosa maksiat di bawah syirik yang ia belum bertobat darinya ketika ia mati, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Andai kata mereka masuk ke dalam neraka. Dan ya, telah datang beberapa hadis yang menerangkan bahwa ada di sana dari kalangan ahli tauhid yang mati tapi masih membawa dosa-dosa maksiat yang mereka belum bertobat darinya, tetapi mereka langsung dimasukkan ke dalam syurga karena ampunan Allah untuk mereka disebabkan keutamaan tauhid atau karena mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan atau uraian penulis terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu ini. Baik, sebelum kita akhiri, saya persilakan jika ada hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman melalui Zoom. Safara ada Japri ini ya pertanyaannya. Pertanyaannya. Fadhal teman-teman di Zoom jika ada hal yang ingin disampaikan. Siapa tuh? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, Baik, silakan. Kayak volumenya kurang, Mbak. Silakan, Pak. Bang, barakallahu fi ahlan wa sahlan. Ustaz, untuk kita belajar tauhid, lebih utama kepada ikhwan namun secara offline, tapi ikhwan tersebut masih kuliah gitu. Atau kita belajar langsung via online seperti ini, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Sampaikan. Wa barakallahu fiik, Bang. Allah yahfazak atas pertanyaannya. Yang pertama, akhi barakallahu fiik, merupakan prinsip di dalam menuntut ilmu agama adalah memiliki guru, ya kan? Karena di antara dari 6 perkara yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang mendapatkan ilmu agama, kata beliau adalah ya akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin saumbiuka an tafsilaha bi bayan dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadi, memiliki seorang guru. Baik, kemudian di antara prinsip di dalam berguru disebutkan oleh para ulama di antaranya dalam kitab Tadhkiratus Sami' ya fi adabi al-mutakallimi was-sami' adalah membelajar kepada yang lebih berilmu terlebih dahulu, sekalipun ya dia memiliki di sana ada guru-guru yang juga berilmu. Ini salah satu prinsip. Selama prinsip tersebut tidak membuat dia fanatik kepada yang menurut dia itu lebih berilmu, ya, dan tidak juga membuat ia meremehkan guru-guru lain yang mereka juga berilmu di atas ilmu yang benar. Jelas ya? Oleh karenanya para ulama dahulu dalam ilmu hadis sebutkan mereka punya prinsip mencari sanad al-ali. Ini menerangkan kepada kita salah satu prinsip yang kita sebutkan di atas tadi terkait berguru. Nah, sekarang jika kita bandingkan belajar online dan offline, secara umum jelas ya, belajar secara offline itu lebih utama. Karena kita bisa langsung berinteraksi, bertemu, adanya saling kunjung-mengunjungi di situ, saling bertatap wajah antara muslim dengan muslim yang lainnya, kemudian bersimpuh ya di depan seorang yang akan melahirkan sifat tawadhu tatkala kita bersimpuh di depan kakinya, ya, duduk di depannya dan duduk di dalam rumah Allah Jalla wa Ala, memiliki keutamaan secara khusus. Nah, dari sisi ini belajar secara offline tentunya lebih afdal. Tapi apabila dilihat dari sisi pembentukan karakter atau landasan ilmu agama, ya, yang satunya secara offline, yang satu lagi secara online, tetapi secara online ini tentunya jauh lebih berilmu, bahkan mungkin dia merupakan guru dari orang yang mengajar secara offline, maka dari sisi ini tentunya lebih afdal kepada yang online tadi, karena alasan yang kita sebutkan tadi dari sisi yang telah kita sebutkan tadi. Demikian Bang yang ana pahami, yang dapat ana sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhuna Abdullah Malino. Bismillah, afwan Ustaz, saya hanya bisa mengikuti kurang lebih 90%. Wah, udah banyak nih. 90% ya. Dari materi yang disampaikan untuk wilayah Makassar sudah masuk waktu maghrib. InsyaAllah tetap merojah setelahnya. Barakallahu fiik, akhi Malino. Allah yahfazak. Barakallahu fiik, Allah yahfazak. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya. Di luar tema. Ustaz, apakah mandi wajib mencukupi untuk tidak wuduk lagi? Misalkan setelah selesai mandi junub, boleh langsung sholat di masjid tanpa wuduk lagi? Nah. Ya, ini hal yang tidak diragukan dan diperselisihkan, karena Allah menyatakan wa idza kuntum junuban fattaharu. Dia telah melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala yang umum tersebut. Oleh karenanya, ketika ditanyakan pertanyaan yang seperti ini kepada Abdullah bin Umar dalam sebuah athar yang sahih, beliau menjawab ayyul wudhu'i a'ammu minal ghusl. Adakah wudhu' yang lebih mencakup daripada mandi? Artinya, tidak ada wudhu' yang lebih mencakup daripada mandi. Maka karena mandi dia telah mengangkat hadas besar dan hadas kecil, sementara wudu itu hanya mengangkat hadas kecil. Nah, apabila dia mandi junub yang berniat dengan niat mengangkat hadas besar, maka otomatis dengan itu terangkat hadas kecil, maka dia tidak perlu lagi wudu selama dia belum melakukan pembatal. Contohnya misalkan di akhir mandi, mohon maaf dia menjentuh ya kemaluannya. Ya, menurut pendapat ya, sebagian ulama menyatakan itu batal. Maka kewajiban dia setelah itu dia berwudu atau keluar angin ya dari anusnya setelah mandi junub. Maka dia tidak boleh langsung sholat, dia harus berwudu setelah itu. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa kepada orang tua bisa diampuni? Apakah bisa pengaruhi rezeki kita jadi sulit gara-gara dosa tersebut? Nah, masih diampuni karena ini masih karena dosa ini masih di bawah syirik. Namun pernyataan kita ini bisa diampuni bukan sebagai bentuk meremehkan dosa durhaka kepada kedua orang tua, tapi kita sedang menjelaskan dari sisi besar atau dari sisi dia itu dosa yang masih di bawah syirik. Karena keumuman firman Allah Jalla wa'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik apabila seorang mati belum bertobat darinya, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Ini ya terjemahan ayat yang tepat ya, duna ya, wa yaghfiru ma duna dzalik, di bawah syirik. Jangan diterjemahkan, kurang tepat kalau diterjemahkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Karena ada dosa selain syirik, tapi setara dengan syirik. Contohnya apa? Mencela Allah, mencela Rasul, ya. Yang mencela syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Ini salah satu dari dosa pembatal Islam. Ya. Taib. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masih di bawah syirik kepada siapa yang dia kehendaki. Namun perlu diketahui bahwa dosa berhak kepada orang tua adalah dosa yang amat keji di dalam Islam. Oleh karena hak kedua orang tua disebutkan dalam Al-Quranul Karim setelah haknya Allah Jalla wa'ala. Tapi kita terangkan dari sisi itu ya, apakah itu bisa mempengaruhi kesulitan dalam rezeki? Ya, nah, karena keumuman maksiat itu dapat mempengaruhi terhadap rezeki seseorang, dan durhaka kepada kedua orang tua adalah ya, masuk dari dalam keumuman dosa. Dan terkhusus Nabi SAW telah menyebutkan bahwa menyambung silaturahim adalah sebab dimudahkannya rezeki seseorang, dan itu semuanya dengan takdir Allah. Mafhum mukhalafahnya apa? Bahwa durhaka, memutuskan silaturahim diantara bentuknya adalah durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab seorang dipersulitkan rezekinya. Oleh karenanya tidaklah kita melihat ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya melainkan Allah persulitkan urusan-urusan dunianya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudari kita Aigia Syahraini. Bismillah, afwan Ustaz Idin bertanya, saat bertobat apakah boleh kita hanya memohon ampunan atas semua yang telah kita lakukan dahulu tanpa merincikan dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Naam, ya, tidak mengapa. Apa dalilnya? Adalah doa Nabi ya, Adam zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, mungkin dalam ayat faghfir lana dhunubana wa isra'a wa israfana wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin, dalam surat Ali Imran. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami banyak, ya kan? Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa wa an usyrika bika wa ana a'lam fima a'lam wa ma lam akun a'lam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa yang warid dari beliau, aku menyekutukan engkau dalam keadaan aku tahu atau dalam keadaan aku tidak tahu. Nah, barakallahu fik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika ahli tauhid menghadap kepada Allah, lalu kemudian Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut sebesar dosa yang ia lakukan pada hari kiamat, apakah ketika di alam kubur dia tetap mendapatkan azab kubur dengan balasan ampunan tersebut datang pada hari kiamat? Barakallahu fiik. Perlu diketahui bahwa yang diazab di alam kubur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Adapun mukmin diazab oleh Allah Jalla wa Ala di alam kubur ya, itu karena dosa-dosa maksiatnya. Ya. Sekedar dosa maksiatnya. Dan dia juga mendapatkan nikmat di alam barzah karena amal solehnya. Yang kedua, orang kafir. Atau orang yang pernah Islam kemudian jatuh ke dalam dosa-dosa yang membatalkan Islam dan dia mati belum bertobat darinya. maka azab di alam kubur untuknya itu 100%. An-naru yu'raduna 'alayha ghudwa wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ila ashadd al-'adzab. Naam. Ini jawabannya, barakallahu fik. Dan para ulama menyebutkan di dalam pembahasan akidah bahwa azab kubur terhadap seorang mukmin itu salah satu hal yang akan meringankan azab dia terhadap dia di hari akhirat. Naam. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari azab kubur dan api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan dari saudari kita di Malaysia, bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat pada hari rayanya orang kafir selain hari raya Natal? Seperti misalnya hari rayanya orang hari rayanya suatu kaum dari selain agama Islam, atau hari rayanya agama tertentu dari selain Islam, dari hari raya orang-orang kafir, jawabannya tidak boleh. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekalah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Andai kata ada hari yang dirayakan yang disebut itu hari perzinaan, bolehkah kita mengucapkan kata selamat untuk orang-orang yang merayakan hari zina? Tentunya tidak boleh, apalagi hari-hari yang itu berkaitan dengan kesyirikan kepada Allahu Jalla wa'ala. Kalau ada yang berkata Allah, kan itu cuma kau ucapan Ustaz, tidak masuk ke dalam hati. Ingat, agama Islam ya tidak hanya menuntut kita beribadah kepada Allah dengan hati kita, tapi juga menuntut kita untuk mengikuti atau merealisasikan batasan-batasan Allah dengan ucapan kita. Bahkan terkadang sebuah kalimat itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Nabi SAW menyatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Terkadang sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim, seorang hamba, dan dia menganggap itu kalimat yang remeh, rupanya kalimat tersebut membuat dia dilemparkan ke dalam neraka yang perjalanan ke bawah api neraka itu 70 tahun. Hadis Bukhari Muslim. Tidak boleh. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan mengucapkan selamat Natal ya, atau kepada orang-orang kafir pada hari raya mereka yang itu merupakan simbol kesyirikan kepada Allah, adalah bentuk penghambaan mereka kepada dewa, kepada selain Allah, itu lebih besar daripada mengucapkan kata selamat terhadap perbuatan zina, mencuri, pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang, dan mengucapkan kata selamat untuknya karena perbuatan itu. Ucapan yang sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan tauhid, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ana baru kenal seorang yang mantan Nasrani yang mu'alaf 2 tahun yang lalu, tapi belum mengenal Islam lebih dalam karena tidak ada yang membimbingnya. Bahkan kata tauhid saja dia baru tahu dari ana. Bolehkah ana membimbingnya, mengenalkannya sedikit tentang Islam, atau sebaiknya langsung diajak kalian? Sangat, sangat, ya boleh, bahkan wajib ya. Bahkan mungkin bisa fardhu'in pada diri anda terkait dia, jika tidak ada lain selain anda. Ya, jangan lepaskan, ini pintu surga yang sangat besar. Ya, onta merah. Ya, dari Allah Jalla wa'ala dalam hadith, sal misalnya Sa'idiyah radhiyallahu anhu dalam as-suhih Nabi SAW bersabda, al-ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min humrin na'am. Ini sabda Nabi, beliau sampaikan kepada Ali ketika beliau utus beliau untuk berperang sebagai komandannya. Tidaklah engkau, tidaklah seorang yang diberikan hidayah oleh Allah dan sebabnya engkau, melainkan itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah simbol kekayaan di masa itu. Ad-dalu ala khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukannya. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan dakwah, mengajarkan ilmu agama kepada seorang, amalah banyak, seperti hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu la yusalla hatta namlatu fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khaira, ya ala muallimin nas al khair, ya, sesungguhnya Allah, para malaikat, dan bahkan ikan, bahkan semut-semut yang ada di dalam kolongnya berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Nah, lebih dari itu ajak juga kajian, karena mungkin ada pembahasan-pembahasan yang tidak mampu antum ajarkan kepadanya. Barakallahu fiik. Allah hifadzak. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum Ustaz, ana Rasisno dari Kediri, Jawa Timur. Masya Allah, Mas Rasisno yang tadinya tugas di Kodam Aceh ya, Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Wa yuthabbitak 'ala sunnah. Ana ingin mau tanya apa hukumnya mengambil barang dari koperasi sementara koperasi tersebut menggunakan sistem satu harga. Ya, kalau mengambil barang dengan mana mencuri haram, Bang. Tapi jika maksudnya adalah membeli dari koperasi, maka kita katakan hukum asal jual beli adalah halal. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ya, innamal bay'u an taradhin bainakum. Akan tetapi jika ada unsur-unsur keharaman, pelanggaran dalam buyu di dalamnya, maka tidak boleh. Contohnya ada riba. Apa bentuk ribanya? Kalau telat kena bunga, kena penalti. Ini tidak boleh. Wa in kana tu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika seorang itu sulit untuk melunasinya, maka ditunggu sampai dia mudah. Yang punya kemudahan tidak boleh didenda, tidak boleh di penalti. Tapi kalau dengan kredit tanpa ada bunga dan penalti, kalau kontan 2 juta, kalau kredit 3 juta tiap bulan di setor sekian, tapi kalau tidak sanggup, tidak ada dendanya, kuna andai kata dia nanti muflih tidak mampu lagi membayarnya, ada kesepakatan barang ini dijual balik dan sisa dari uang untuk mereka diberikan kembali kepada dia dan mereka menyetujuinya di awal akad, maka ini tidak mengapa. Barakallahu fik. Wallahu a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, bagaimana hukum istri yang minta cerai karena suaminya poligami? Nah, ancaman nih, keras nih, baru nih. Baik, Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang benar? Apakah membaca Al-Quran lebih utama ataukah pendidikan dasar-dasar agama seperti pelajaran tauhid? Jazakallahu khairan. 3 pertanyaan dari satu orang. Baik, yang pertama, apabila dia meminta cerai karena suaminya poligami, karena sebelum menikah sudah ada syarat dia tidak mau dipoligami dan bukan karena kebencian dia terhadap syariat Allah poligami, maka dia tidak berdosa. Oleh karenanya para ulama sebutkan dalam pembahasan syurutun fin nikah, syarat-syarat dalam pernikahan yang boleh diberikan, yang antaranya adalah tidak boleh dipoligami. Saya mau nikah sama Anda, tapi jangan poligami saya. Apabila lelaki tersebut menyelisihinya dalam perjalanan pernikahan, maka si wanita boleh langsung khulu tanpa harus mengembalikan maharnya. Jelas? Tapi kalau syarat itu dari awal tidak ada, kemudian dia minta untuk diceraikan, bukan karena kebencian terhadap poligami, tapi karena dia enggak sanggup, ya, lemah imannya, ya, atau faktor-faktor lainnya, juga bukan untuk mengancam agar saudari yang madu aslinya itu dicerai, maka ini hak dia, ya. Maka ini hak dia dan dia harus mengembalikan mahar kepada suami yang telah memberikannya. Dan tentunya hukum asal talak itu atau khulu itu bertentangan dari tujuan utama pernikahan. Nah, dan baiknya andai kata tidak ada hal yang membahayakan terhadap agamanya, ya, maka hendaknya dia memilih bersabar, karena belum tentu hidupnya itu akan lebih baik setelah dia meminta cerai dari suaminya yang telah poligami. Nah, barakallahu fi, jangan bersikap di atas emosi, bersikaplah di atas ilmu yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku punya suami yang tidak tampan. Aku tak sanggup melihat wajahnya karena tidak tampannya dia. Dan aku tidak membenci agama dia sedikit pun. Agamanya bagus, sahabat Nabi, akhlaknya bagus, tapi aku enggak suka penampilan dia. Kurang tampan, bukan cover boy. Aku ingin cerai dari dia. Maka kata Nabi, kalau demikian, silakan kamu lakukan, tapi kembalikan mahar yang telah ia berikan. Ini di sini bukan faktor agama, ya. Faktor, ya, dunia, yang dengan dunia tersebut, apabila dunia tersebut tiada, dia tidak bisa berbakti, tidak bisa memuliakan suaminya, daripada dia jatuh ke dalam kezaliman, ya, dosa, yaitu membenci suaminya, tidak menunaikan hak-hak suaminya, lebih baik dia, ya, mencari lain, yang dengannya dia bisa membahagiakan dirinya, karena di antara tujuan dari pernikahan adalah merasakan mawaddah, rahmah, dan sakinah dengan menikah. Apabila itu tidak didapatkan dengan menikah, maka seorang dianjurkan untuk melepaskan tali pernikahan tersebut agar ia memperolehnya dari yang lainnya, atau pasangannya tersebut juga tidak juga tersiksa dengan dia sehingga bisa memperolehnya dengan orang lain. Oleh karenanya dalam bab talak, para ulama ada yang menyebutkan hukum talak itu tajri fihi al-ahkam al-khamsah, terkadang bisa haram, terkadang bisa wajib, terkadang sunnah, terkadang makruh, dan terkadang mubah. Nah, barakallahu fik. Akan tetapi kalau dia mengancam, ceraikan dia, kalau enggak ceraikan saya. Ini ada larangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada larangan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia bertahan lebih baik, apalagi jika dia tahu suaminya itu bagus agamanya dan bagus akhlaknya, semoga dengan itu Allah berkahi kehidupannya. Bukankah Sarah alaiha salam yang sebelumnya belum memiliki anak, setelah sekian lama menikah dengan suaminya Ibrahim, kemudian setelah ia menikahkan suaminya dengan Hajar, beliau yang memberikan Hajar itu adalah hadiah dari Raja Mesir untuk Sarah, pembantu raja, perempuan. Kemudian dia melihat suaminya sudah sekian lama nikah, umurnya sudah tua, belum punya anak, dirinya juga sudah tua, maka beliau berinisiatif menikahkan suaminya dengan Hajar. Ini istri yang salihah, masya Allah. Semoga Allah anugerahkan untuk kita istri yang demikian. Nah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian Allah dalam Israiliyah disebutkan 13 tahun setelah lahirnya Ismail dari Hajar, istri kedua Ibrahim, istri muda beliau yang diberikan oleh istri pertama yang untuk beliau, Allah anugerahkan seorang putra kepada Sarah yang umurnya sudah lebih 80 tahun. Masya Allah, keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, dan beliau telah menikah, setelah beliau menikahkan suaminya, beliau yang memberikan madu asli untuk suaminya. Nah, ini pelajaran ya dari istri Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kaum wanita. Nah, barakallahu fik. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang benar? Apakah membaca Al-Quran lebih utama ataukah mendidik dasar-dasar agama seperti pelajaran tauhid? Keduanya bisa dipertemukan, akhi. Tidak bertentangan insyaallah taala. Gunakan jadwal waktu dia belajar Al-Quran, ya. Kalau dia masih kecil ditalkin, belajar Iqra, ya. Dan ada waktu-waktu dia belajar akidah-akidah dasar. Dan belajar anak-anak tentunya tidak sama seperti belajarnya orang-orang yang telah dewasa. Dewasa mungkin dengan adanya modul, ya, adanya kitab. Anak-anak bisa sambil bermain, kita tanamkan akidah, dasar-dasar akidah kepadanya, sambil memberi nasihat seperti yang Allah sebutkan tentang Luqman. Dalam surah Luqman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ya, sedang memberi nasihat. Jangan mesti di kelas yang formal. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah kepada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas berada di atas tunggangan himar beliau, di belakang beliau, sambil beliau bawa himar tunggangan memboncengi Abdullah bin Abbas, di belakangnya beliau mengajarkan akidah kepada Abdullah bin Abbas. Ya ghulam inni wa'alimuka kalimatin. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tijahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa 'alam anna al-ummata lawajata al-hadith. Riwayat al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Demikian pula Umar bin Salamah, beliau diajarkan adab Islam, ya, dalam masalah makan. Di saat beliau sedang makan satu nampan dengan beliau, ya ghulam, samillah wa qul bi yamini wa qul mimma yalik. Ya, tidak mesti formal, ya. Barakallahu fik. Baik, ada lagi satu lagi yang terakhir melalui audio. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik. Ada? Baik, jika tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.